Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Ya, selamat datang. Jika Anda yang sedang mendengarkan sesi ini kebetulan sedang bersiap-siap untuk presentasi meeting arsitektur sistem sebentar lagi, atau mungkin Anda memang seorang praktisi teknologi yang terus mengasah intuisi tentang bagaimana raksasa industri mengelola lautan data mereka tanpa hancur berantakan, Anda berada di tempat yang sangat tepat. Tepat sekali. Nah, dokumen esensial yang akan kita bedah hari ini berjudul Bab 19, Relational versus NoSQL Database. Misi utama kita di sesi eksplorasi ini sangat jelas. Kami ingin memberikan Anda semacam jalan pintas analitis gitu. Betul. Untuk membantu Anda memperkuat kerangka berpikir sebagai seorang arsitek sistem yang well-informed. Ya, karena Anda pasti sudah tahu apa itu database dasar, kan? Tapi kita akan menggali jauh lebih dalam tentang mengapa teknologi ini berevolusi secara arsitektural, lengkap dengan kalkulasi teknis, dan realita operasional di baliknya. Dan untuk mengatur ekspektasi Anda sejak awal ya, melalui lensa objektivitas rekayasa perangkat lunak, inti dari eksplorasi kita hari ini sama sekali bukan untuk mencari siapa pemenang mutlak antara kubu relasional dan NoSQL. Ah ya, pemikiran biner semacam itu sangat reduktif. Sangat berbahaya bahkan dalam mendesain sistem berskala besar. Tujuan utama kita di sini adalah memahami trade-off. Ini adalah sebuah seni kompromi berkelanjutan di mana setiap keunggulan komputasi pasti dibayar dengan sebuah keterbatasan operasional. Harga yang harus dibayar ya. Persis. Memiliki pemahaman mendalam tentang kompromi ini sangatlah krusial di era sekarang, di mana setiap abstraksi teknologi baru sering dipasarkan sebagai peluru perak yang seolah-olah mampu mengatasi hukum fisika jaringan. Oke, mari kita bedah ini. Untuk benar-benar mengapresiasi kompleksitas pengelolaan data modern, kita perlu meninjau kembali akar dari komputasi enterprise di sekitar tahun 1970. Era Edgar F. Code ya? Betul. Saat dia memperkenalkan model relasional atau RDBMS. Daripada melihatnya sekedar sebagai tabel dan baris, bayangkan ini seperti lemari arsip yang sangat rapi. Ini adalah sebuah state machine yang terikat sangat erat dan presisi. Integritas data dijaga melalui aturan normalisasi yang ketat, kan? Ya, memastikan tidak ada redundansi informasi sama sekali. Aplikasi di era tersebut dibangun dengan arsitektur monolitik. Jadi, satu instance aplikasi besar berbicara dengan satu database relasional tunggal yang mengelola seluruh state bisnis. Model ini mendominasi karena keandalannya yang luar biasa dalam menjaga konsistensi. Namun, sistem yang sangat rapi dan terstruktur ini pada akhirnya menemui titik batasnya. Titik patah tersebut tiba bersamaan dengan ledakan era web 2.0. Social media, Internet of Things. Tepat. Tiba-tiba, arsitektur yang didesain untuk melayani ribuan pengguna internal perusahaan harus berhadapan dengan jutaan koneksi konkuren secara bersamaan. Skala penyimpanan dan kecepatan transaksi melompat dari gigabyte ke petabyte. Skalanya benar-benar di luar nalar arsitektur lama. Ya, kita tidak lagi berbicara tentang keterbatasan ruang fisik hard disk, melainkan menabrak batas maksimal dari throughput CPU, kapasitas RAM, dan bandwidth bus memori pada sebuah server tunggal. Nah, membicarakan batas fisik itu menyoroti tantangan inti dari scaling vertikal. Anda bisa terus-menerus memutakhirkan spesifikasi perangkat keras sebuah server database, tapi itu ibarat terus-menerus membeli mesin mobil yang... yang jauh lebih besar sampai batas ukuran kap mobilnya mentok. Persis. Biayanya jadi eksponensial, tapi peningkatannya stagnan. Industri butuh scaling horizontal yang ibaratnya menggunakan ratusan mobil kecil secara bersamaan, mendistribusikan beban ke mesin komoditas biasa di satu klaster. Dan masalahnya, RDBMS sangat kesulitan di sini. Sangat. Sifat dasarnya yang terikat foreign key dan lock transaksi membuatnya resisten untuk didistribusi melintasi jaringan. Memisahkan tabel yang berelasi ke mesin berbeda berarti mengundang latensi parah saat operasi join. Kendala fisika jaringan inilah yang memicu pergeseran paradigma masif di awal dekade 2000-an. Perusahaan penyedia layanan skala global seperti Google dan Amazon menyadari mereka harus berubah. Mereka mempublikasikan makalah sejarah itu ya? Betul, makalah Google Big Table dan Amazon Dynamo. Mereka mengambil keputusan arsitektural yang sangat berani. Mereka mendesain ulang lapisan persisten dengan mengorbankan aturan skema ketat RDBMS demi mencapai skalabilitas horizontal. Inisiatif ini yang melahirkan istilah NoSQL di tahun 2009, kan? Gerakan yang memprioritaskan ketersediaan di atas segalanya. Tepat sekali. Dan ketika kita membahas kompromi tersebut, kita pasti harus menyentuh standar emas RDBMS, yaitu aturan ketat ACID, Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability. Ini seperti akuntan bank yang sangat kaku. Akuntan yang tidak menerima kompromi. Iya. Mari kita tinjau contoh dari sumber materi kita, skenario transfer dana bank. Saat uang ditarik dari rekening satu pihak dan dikirim ke pihak lain, saldonya harus berhasil berpindah bersamaan atau batal total. Di lingkungan terdistribusi, memastikan atomicity berarti mengunci baris data di beberapa tempat sekaligus, memblokir yang lain sampai selesai. Proses yang mahal dan lambat. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana sistem NoSQL mengadopsi filosofi yang sangat fleksibel, yang kita kenal sebagai base, basically available, soft state, dan eventual consistency. Sangat berlawanan dengan ACID ya. Benar-benar kebalikannya, alih-alih mengunci data dan membuat antrian panjang, NoSQL lebih mengutamakan kecepatan akses. Sistem menerima operasi tulis dengan cepat dan membiarkan status data berubah secara asinkron di belakang layar. Berarti ada janji bahwa datanya akan sinkron. Ya, jaminannya adalah eventual. Pada akhirnya, semua node akan menyinkronkan data. Filosofi ini lahir langsung dari realitas jaringan yang dirumuskan oleh Eric Brewer dalam Teorema CAP. Teorema CAP. Ini kerangka mental wajib buat arsitek. Ia membagi tiga pilar. Konsistensi atau konsistensi data, availability, ketersediaan sistem, dan partition tolerance, ketahanan terhadap putusnya jaringan. Dan bagian terpentingnya adalah jaringan pasti bisa gagal. Router pasti bisa tumbang. Jadi ketahanan partisi atau P itu kondisi absolut. Bukan pilihan ya? Bukan. Saat jaringan terputus, sistem memaksa Anda memilih. Menjadi sistem CP yang mengorbankan ketersediaan demi data yang konsisten atau AP yang tetap melayani permintaan tapi mengorbankan konsistensi. AP itu seperti jumlah like di postingan media sosial ya. Kalau saya lihat 100 like dan Anda lihat 98, sistem tidak akan hancur. Itu eventual consistency. Beda dengan strong consistency di transfer keuangan. Analogi yang pas. Sebagai tambahan, sumber kita mengenalkan Pagel LC. Ini sangat penting karena berargumen bahwa perdebatan tidak berhenti saat jaringan gagal saja. Bahkan saat sistem normal pun ada trade-off. Tepat. Huruf E dan LC singkatan dari else, latency, consistency. Jika tidak ada partisi, Anda tetap harus memilih antara latensi rendah atau konsistensi tinggi. Kalau aplikasi butuh waktu muat super cepat, ia akan ambil data dari replika terdekat yang mungkin belum sinkron. Trade-off setiap milidetik di level produksi. Memahami ini menuntun kita pada pergeseran cara berpikir yang radikal dalam data modeling. Di RDBMS, kita menormalisasi data. Tapi di NoSQL, kita beralih ke query-driven modeling. Desain didasarkan pada bagaimana data akan dibaca. Betul, kita mengizinkan duplikasi. Kita desain skemanya agar database langsung menyajikan data tanpa perlu menghitung join. Pendekatan membalik cara berpikir inilah yang melahirkan 4 klasifikasi utama atau 4 rasa NoSQL. Masing-masing dioptimalkan untuk pola akses spesifik. Mari kita bahas satu persatu agar mudah diingat. Rasa pertama, document database, seperti MongoDB. Ya, data semi terstruktur menggunakan format JSON atau BISON. Ini cocok sekali untuk katalog e-commerce, kan? Satu dokumen menyimpan semua spesifikasi, varian warna, info produk tanpa perlu join tabel. Satu kali baca, halaman web langsung render utuh. Sangat efisien. Lalu rasa kedua, Key Value Store, seperti Redis atau DynamoDB. Ini bagaikan kamus raksasa yang sangat cepat. Tepat. Sempurna untuk caching dan session store. Anda lempar kunci, sistem kembalikan nilai dalam hitungan submilidetik. Tapi Anda tidak bisa melakukan pencarian kompleks berdasarkan isinya tanpa mengorbankan performa. Rasa ketiga, White Column Store, Apa C. Cassandra jagoannya di sini? Kolomnya dinamis dengan write throughput super tinggi. Kalau sistem Anda dibombardir jutaan data sensor IoT setiap detik, Cassandra menelannya dengan mudah. Tapi kalau mau memfilter data di luar kunci partisinya, performanya langsung terjun bebas. Dan yang terakhir, rasa keempat, graph database, Neo4j. Berbasis node dan edge, sempurna untuk media sosial. Mencari tahu siapa saja teman dari teman yang melike postingan ini. Melakukan itu pakai RDBMS join akan melumpuhkan server. Yah, sementara traversal graph mengeksekusinya secara natural dan cepat. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Mari kita bongkar beberapa mitos yang sering menyesatkan engineer. Mitos pertama, NoSQL selalu lebih cepat. Faktanya tidak selalu begitu. Tergantung beban kerjanya, RDBMS dengan indeks yang dioptimalkan jauh lebih tangkas untuk agregasi data kompleks dibanding merakit data manual dari NoSQL. Mitos kedua, RDBMS tidak bisa scale. Padahal faktanya perusahaan raksasa seperti Uber dan Airbnb sukses melakukan sharding pada sistem MySQL dan Postgres mereka. Mitos ketiga, NoSQL tidak punya konsistensi. Padahal Cassandra punya tunable konsistensi. Dan MongoDB sekarang bisa diatur untuk konsistensi kuat sepenuhnya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, membedah tragedi dunia nyata itu sangat membuka wawasan. Mari kita bahas 3 studi kasus kegagalan produksi dari materi kita. Kasus pertama sangat klasik. Startup e-commerce yang sangat serakah memakai MongoDB untuk segalanya demi kecepatan. Karena tidak ada skema kaku, mereka merasa bebas ya. Terlalu bebas. Mereka menempatkan inventaris dan pesanan di dokumen terpisah. Saat flash sale, produk terbatas, kelemahan arsitekturnya terekspos. Tidak ada transaksi ACID multi-dokumen. Hasilnya double booking massal. Mereka gagal mengunci stok. Terpaksa menelan pil pahit dan memindahkan data pesanan kembali ke PostgreSQL. Kasus kedua terjadi di platform media sosial. Mereka menggunakan Cassandra untuk lini masa karena performa tulisnya luar biasa. Semua lancar sampai tim produk meminta fitur pencarian kompleks. Fitur seperti lihat post dari orang yang diikuti teman. Tepat, karena query baru ini tidak sesuai dengan kunci partisi Cassandra, database harus melakukan scatter gather, memindai seluruh node di cluster. Full table scan di sistem terdistribusi itu bencana. Ketersediaan sistem langsung lumpuh. Pelajaran krusial bahwa di NoSQL, query yang tidak terencana sangat sulit diakomodasi. Kasus ketiga menimpa sebuah startup fintech. Mereka mendapati PostgreSQL mereka kehabisan napas. Alih-alih migrasi, mereka melakukan sharding manual di tingkat kode aplikasi. Memecah data ke puluhan database terpisah sendiri. Operasi sehari-hari lancar, tapi saat akhir bulan, membuat laporan agregat, aplikasi harus menarik gigabyte data dari 50 node ke dalam memori aplikasi sebelum kalkulasi. Memori meledak, sistem hancur berantakan. Mimpi buruk operasional. Solusinya mereka akhirnya pakai ekstensi seperti Citus. Ini bukti nyata, sharding RDBMS di level aplikasi punya ongkos arsitektural gila-gilaan. Dari tragedi-tragedi ini kita melihat realita industri modern, yaitu polyglot persistence. Satu sistem, banyak database. Arsitektur microservices yang memungkinkannya. Layanan pesanan pakai Postgres untuk ACID, katalog pakai MongoDB, rekomendasi pakai Neo4j. Ekosistem ini menjanjikan performa optimal, tapi mengundang tantangan masif. Operational debt, atau utang operasional. Menggabungkan semua ini memicu kompleksitas luar biasa. Perlu tim spesialis untuk tiap database. Dan kalau transaksi sukses di Postgres tapi time out di MongoDB, data jadi inkonsisten. Makanya arsitek menggunakan Saga Pattern atau metode check URS untuk menjaga transaksi terdistribusi. Lapisan abstraksi ini sangat rapuh kalau tidak diorkestrasi dengan benar. Jadi ini membawa kita pada kerangka keputusan esensial bagi Anda para engineer. Ada checklist-nya. Apakah Anda butuh transaksi ACID multibaris? Kalau iya, RDBMS jawabannya. Apakah skema data sering berubah tak menentu? Pilih dokumen DB. Apakah throughput asupan data sangat tinggi seperti metrik sensor? White column amannya. Dan apakah tim Anda sanggup mengelola kompleksitas terdistribusi ini? Itu yang paling krusial. Jadi, apa arti dari semua ini? Kesimpulan utamanya adalah tidak ada database yang sempurna. Hindari database-driven design, di mana Anda pilih teknologi yang lagi tren, lalu memaksakan aplikasi menyesuaikannya. pilihlah murni berdasarkan pola akses data. Betul sekali. Ada satu kutipan emas dari dokumen kita hari ini. Saya bacakan pelan-pelan ya. Memilih database bukan soal teknologi terbaik, tetapi soal konsekuensi arsitektural yang sanggup Anda tanggung dalam 5 tahun ke depan. Kutipan yang berat. Kutipan yang berat. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Sistem terdistribusi dan polyglot persistence pada dasarnya memecah transaksi ACID menjadi langkah-langkah independen yang kompleks, seperti implementasi pola saga. Benar. Dengan bom waktu operasional debt berupa kerumitan software, jika 5 tahun dari sekarang tim inti yang membangun infrastruktur rumit ini resign, mampukah arsitektur kebanggaan Anda bertahan saat terjadi gangguan jaringan tanpa mengorbankan integritas data itu sendiri? Sebuah pemikiran provokatif yang mengharuskan kita mengevaluasi ulang arsitektur sistem. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu berharga untuk menyimak penelusuran mendalam kita hari ini. Kami berharap sintesis ini melengkapi kerangka berpikir analitis Anda. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya. Teruslah bereksperimen dan pastikan arsitektur yang Anda bangun hari ini tidak menjadi bencana operasional di masa depan.